dan jangan engkau berpikir untuk kekal di bumi. Jangan berpikir untuk berlama-lama di dunia ini. Wala bil'tina biha, dan jangan merasa cukup dengan dunia. Jangan merasa hanya dunia. Di sana ada kehidupan lain yang sangat panjang, kekal abadi. Wala tata'allaq minha illa bima yata'allaq bihil gharib fi ghairi watanih. Jangan bergantung pada dunia kecuali sekedar seperti bergantungnya seorang asing di tempat asing yang bukan negerinya. Kira-kira orang asing yang bukan negerinya dan dia akan kembali pulang sebentar lagi, apakah dia akan membangun bangunan megah, mewah? Tidak. Karena dia akan pulang. Kalau ada orang teman seiring sama-sama orang asing membangun, dia akan mengatakan, kamu ngapain? Ngapain membangun seperti ini? Permanen begini? Kita akan pulang. Besok kita akan pulang. Kita di sini cuma beberapa hari saja. Kun fi dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing. Kata Nawawi, para ulama berkata dalam masalah hadis ini, dalam makna hadis ini, bahwa hendaklah engkau jangan merasa akan panjang hidupnya di dunia. Wala tashtagil fiha bima la yashtagil bihil gharib. Jangan engkau menyibukkan diri di dunia ini dengan sesuatu yang orang asing tidak menyibukkan dirinya dengannya. Orang asing biasanya tidak menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang permanen. Mengapa? Akan pulang dia. Qala wal gharib alladhi yuridu adh-dhahab. Orang asing itu sebentar lagi akan pulang ila ahlih. Demikian maknanya kata para ulama, wabillahi taufiq. Khana bin a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, maka kita di dunia ini sekedarnya saja. Enggak perlu berlomba-lomba untuk memperbanyak harta. Alhaakumut takatsur. Sungguh melalaikan kalian. Berlomba-lomba memperbanyak harta itu melalaikan kalian. Melupakan sesuatu yang lebih penting, yaitu akhirat. Kita akan pulang sebentar lagi. Kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita enggak selama-lamanya di dunia. Inilah yang kadang-kadang manusia ini aneh. Kalau ditanya apakah kamu hidup terus atau kamu akan mati, semua jawabannya ya tentunya akan mati. Artinya semua tahu. Al-mautu haq. Kematian itu adalah hak dan itu diketahui oleh seluruh manusia, muslimuhum wa kafiruhum. Diketahui oleh seluruh manusia, yang muslimnya maupun yang kafirnya, bahwa semua manusia akan mati. Qul innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan bahwa kematian yang kalian lari daripadanya, dia pasti akan menemui kalian. Innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaib. Dan pasti kalian akan dikembalikan kepada Allah al-'alimil ghaib. Kaum muslimin yang saya hormati, kalau kita tahu kita akan mati, kenapa persediaan yang kita kumpulkan dari harta benda dunia kelebihan sampai ke sana? Bablas. Seakan-akan mau hidup 1,000,000 tahun di dunia ini. Qanibina'azakumullah. Kalian, kita ini dan mereka akan hidup berapa lama di dunia? Rasulullah SAW melewati seseorang yang sedang memperbaiki rumahnya. Ditanya, ada apa denganmu? Ya Rasulullah, ini sudah mulai rusak, kami akan perbaiki. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-amru a'jalu min dhalik. Urusannya lebih cepat dari itu. Urusannya lebih cepat dari itu. Artinya, engkau akan mati duluan sebelum ini rusak. Al-amru a'jalu min dhalik. Ikhwan ibn a'azak, wa'alaikum muslim yang saya hormati. Seseorang selalu diingatkan dengan kematian. Mengantarkan jenazah, menguburkan jenazah, mendatangi keluarga yang meninggal, takziah, apakah itu bukan mengingatkan kepada kematian? Ziaratul qubur tudzakirukum bil maut. Ala fazuruha fa innaha tudzakirukum bil maut. Ala fazuruha, kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur. Dulu aku melarang kalian untuk ziyaratul qubur, tapi sekarang zuruha, ziarahilah. Fa innaha tudzakirukum bil akhirah, dalam lafaz lain akan mengingatkan kalian pada kematian, akan mengingatkan kalian pada akhirat. Iya, kami akan menyusul kalian. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat. Antumus sabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Assalamualaikum wahai penduduk kubur. Kalian lebih dulu dan kami akan menyusul. Kalimat kalian lebih dulu dan kami akan menyusul itu akan terpatri, tertanam di diri kita bahwa kita enggak akan selama-lamanya di dunia dan sebentar lagi kita akan pulang. Maka siapkan perbekalan untuk di sana. Persiapkan perbekalan untuk di tempat kita yang kekal abadi nanti. Dan jangan kemudian kita mempersiapkan di dunia dengan harta dunia untuk sesuatu yang selama-lamanya. Jangan. Carilah dunia seakan-akan engkau akan hidup terus. Dan carilah akhirat seakan-akan engkau akan mati besok. Ini bukan hadis. Bahkan saya tidak dengar apakah itu ucapan salaf, ucapan ulama. Entah dari mana. Yang ada justru sebaliknya, selalu diingatkan, selalu ditegur, bal tu'dzirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Mengapa kalian mementingkan dunia padahal akhirat khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Dalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya minal akhirah. Yang demikian kata Allah karena mereka lebih mencintai dunia daripada akhirat. Dan masih sekian lagi ayat dan hadis yang mengingatkan agar kita di dunia sekedarnya jangan sampai melupakan akhirat. Dan kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan-kebaikan dunia, pakai untuk akhirat. Wabtaghi fi ma ataka Allah daral akhirah. ولا تنسى نصيبك من الدنيا وابتغي فيما آتاك الله. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu darul akhirah. Cari akhirat dengan apa yang kamu punya, dengan hartamu, dengan tenagamu, dengan kekuatanmu, dengan segala macam harta bendamu, pakai untuk cari akhirat. Wala tansa nasibaka min ad-dunya. Tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Kamu perlu hidup, perlu makan, perlu minum, perlu pakaian, perlu tempat tinggal, silakan. Tapi jadikan semua itu fasilitas untuk cari akhirat. Dudukkan dengan kedudukan yang benar. Dudukkan dengan kedudukan yang benar. Jangan dibalik. Sholat, puasa, ibadah supaya dagangannya laris. Maksudnya ya supaya bisnis saya maju. Supaya berarti tujuan utamanya dunia, sholat ini pendukung supaya dunia ini berhasil. Ini khudunazakullah kebalik, terbalik. Walaupun boleh kita meminta dunia dan berdoa minta dunia boleh. Tetapi jangan lupa akhirat yang kamu minta lebih daripada apa yang kamu minta dari dunia. Jangan dibalik. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Siapa yang puasanya, sholatnya karena pengin dunia, walaupun mintanya kepada Allah Ta'ala, berarti orang ini terlalu bodoh. Meminta yang sangat rendah dari Allah Ta'ala. Niatkan sholatmu adalah menghambakan diri kepada Allah agar kamu selamat dari api neraka dan masuk ke dalam jannah. Itu yang tinggi. Permintaan yang sangat tinggi. Dan kalau meminta surga, minta yang paling tinggi. Minta jannatul firdaus. Maka berdoalah dengan apa yang diajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin jazakumullah. Sekarang sudah mulai bergeser. Seakan-akan salat dan puasa mereka anggap sebagai pendukung dunianya supaya dagangannya laris. Supaya tokonya laku, supaya ini dan itu. Sehingga ketika dia diuji dengan kemiskinan, kebangkrutan, kecewa. Saya kan sudah sholat, puasa, saya kan sudah ibadah, kenapa kok saya begini? Menyalahkan Allah, protes kepada Allah, dan itu na'udzubillah. Dosa yang sangat besar. Menuduh Allah subhanahu wa ta'ala azim. Kenapa? Karena awalnya sudah salah. Akhirnya terjadilah apa yang tadi dibaca oleh imam kita dalam salatnya. Kalau sudah diberi dunia, baru mengatakan Rabbi akraman. Tetapi idza qudira alaihi rizquhu, kalau dibatasi rezekinya, dikurangi, ditakdirkan bangkrut, qala Rabbi ahanan, Rabbku menghinakan aku, Rabbku merendahkan aku. Dunia kalau dikasih syukuri, kalau tidak dikasih sabari. Selesai itu dunia. Yang penting kita memiliki sabar dan syukur. Tapi akhirat itulah yang mengerikan. Kalau kita tidak diberi jannah, kita kekal dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Qulna a'udzubikumullah. Disebutkan riwayat dari Nu'man ibn Bashir. Bahwasanya beliau radhiyallahu ta'ala anhu berkata, menyebutkan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dengan apa yang menimpa manusia dari dunia. Menyampaikan, melaporkan pada Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tentang kekurangan-kekurangan manusia dari dunia. Maka beliau menjawab, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yadhallu al-yawma yaltawi ma najid min ad-daqal ma yamla'u bihi batnah. Rawahu Muslim. Sungguh aku melihat Rasulullah sallam pernah suatu hari dalam keadaan dia mengikat perutnya karena tidak ada yang bisa dimakan. Enggak ada minad daqal. Ad-daqal maknanya adalah tamr ar-radi, radi at-tamr. Tamr yang jelek. Enggak mendapatkan tamr yang paling jelek sekalipun. Enggak ada. Dan enggak makan. Demikian pula beberapa sahabat keluar dari rumahnya karena lapar. Di jalan bertemu dengan sahabat yang lain. Ma akhrajaka? Apa yang menyebabkan kamu keluar dari rumahmu di siang hari seperti ini? Yang jarang ada manusia keluar. Dijawab, wallahi ma akhrajani illa al-ju'. Tidaklah mengeluarkan aku dari rumahku kecuali karena lapar. Bertemu Rasulullah SAW juga ternyata sama. Aku demikian juga. Ma akhrajani illa al-ju'. Tidaklah aku keluar kecuali karena lapar. Khan ibn a'azakumullah, dan itu ma'ruf. Kita tertimpa penyakit karena kekenyangan, kelebihan gula, kelebihan kolesterol, kelebihan ini semuanya kelebihan makan. Dan masih terus ya, tamak. Masih terus berjuang mati-matian untuk dunia. Kita tidak melarang kalian mencari dunia. Tapi jangan lupa tujuan utama. Tujuan utama hidup di dunia adalah ibadatullah. Tujuan utama hidup di dunia adalah beribadah kepada Allah. Mengamalkan perintah Allah. Menjalankan syariat Allah. Mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Jangan sampai terlupa. Aisyah menceritakan keadaan suaminya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma fi baiti min syai'in ya'kuluhu dhu kabid illa syatru sya'irin. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan di rumah, di rumahku tidak ada sesuatu pun yang bisa dimakan oleh makhluk hidup. Du kabid, yang memiliki kabid, artinya makhluk hidup. Kecuali sedikit dari terigu. Fi raffin, di rak milikku. Fa'akaltu minhu, aku makan daripadanya. Kemudian aku takar, habis. Habis. Kada fassarahu, kada, demikianlah keadaan rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Syatru sya'ir maknanya adalah syai'un min as-sya'ir. Demikian ditafsirkan oleh Tirmidzi rahimahullah. Khana fina a'azakumullah. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW tidak jauh keadaannya. Sudah kita singgung bagaimana Salman Al-Farisi, yang rumahnya, dia tidak bisa berdiri tegak di rumahnya. Masuk dengan tunduk, kemudian duduk. Kemudian berbaring, selesai. Kalau berdiri, nyundul rumahnya. Dikisahkan pula Mus'ab ibn Umair. Ketika meninggal, syahid dalam perang Uhud. Taraka namratan, dia hanya meninggalkan satu helai kain, satu helai pakaian, yang kalau ditutupkan kepalanya, terbuka kakinya. Kalau ditutupkan ke kakinya, terbuka kepalanya. Tidak cukup buat kafan, tidak cukup. Maka Nabi SAW mengatakan tutup ke kepalanya. Adapun kakinya tutupi dengan alang-alang, syai'un minal idkhir, dengan pohon-pohon alang-alang. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah, di antara kami ada yang seperti itu, dan di antara kami ada yang aina'at lahu samratuhu fahuwa yahdubuha. Di antara kami pun ada yang kebunnya berbunga dan berbuah, dan mereka memetiknya. Maksudnya ada pula yang berkecukupan. Kita tidak menyatakan bahwa tidak boleh punya harta kaya, tidak. Kita tidak mengatakan demikian. Disebutkan dalam hadis ini muttafaqun alaih, dari Khabbab ibn al-Arad, hajarna ma'a Rasulillah, kami hijrah bersama Rasulullah SAW. Di antara kami ada yang begini, di antara kami ada yang begitu. Di antara kami ada yang dalam keadaan tidak memiliki apapun. Di antara kami ada yang kebunnya berbuah, masak, dan dia memetiknya dengan mudah. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Qala, mereka semuanya dalam keadaan hijrah, dan mereka semuanya dalam keadaan bersama Rasulullah, berjihad bersama Rasulullah. Kalau ada panggilan jihad, mereka tinggalkan semua. usahanya, hartanya, rumahnya. Dari Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu bersabda, "Law kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udah." Kalau saja dunia itu mengimbangi sayap nyamuk nilainya, "Masaqa kafiran minha syurbatama," enggak akan dituangkan seteguk air pun untuk orang kafir. Kalau dunia ini ada nilainya, enggak akan diberikan kepada orang kafir seteguk air pun. Hadis rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadits As-Sahihah. Bagaimana akhirat, sebagaimana jannah dan apa yang Allah persiapkan di dalamnya, sangat tinggi nilainya. Maka tidak diberikan kepada orang kafir sedikit pun. Walaupun mereka memanggil-manggil, meminta, "Berikan kepada kami sedikit air, berikan kepada kami sedikit makanan." Inna Allah harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan keduanya atas orang kafir di yaumil qiyamah. Tidak diberikan sedikit pun. Tapi di dunia, kesenangan sementara, fata morgana yang tidak hakiki, yang setiap kenikmatan diiringi kesusahan, setiap kenikmatan diakhiri dengan kesusahan. Maka Allah berikan pada seluruh manusia. Dari Abdullah ibn Amr ibn al-As, dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah memberikan keridhaan pada keduanya, Abdullah dan Amr ibn al-As. Qala marra alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nu'aliz khussan lana. Rasulullah sallallahu melewati kami sedangkan kami sedang memperbaiki. Khuss, satu tempat khusus seperti rumah tapi hanya dikelilingi dengan tembok saja. Qala ma hadha? Apa ini? Faqulna qad wahiya fa nahnu nuslihu. Ya Rasulullah, sepertinya ini sudah rusak, kami memperbaikinya. Qala ma aral amra illa ajalu min dhalik. Kata Nabi, aku tidak melihat urusan ini kecuali lebih cepat dari itu. Apa urusan ini? Urusan dunia. Aku tidak melihat urusan ini illa ajal min dhalik, lebih cepat dari itu. Artinya kamu akan mati duluan sebelum rumahmu hancur. Mana yang lebih cepat kira-kira? Kamu atau rumahmu? Umumnya kita duluan yang hancur sebelum rumah. Kalau saja gak ada kejadian-kejadian gempa bumi atau yang sejenisnya. Iya kan? Itu juga diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Atau dalam riwayat Abu Daud dan Tirmidzi bi isnadin, seperti sanadnya Sahih Muslim. Naam. Dan juga Bukhari. Qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Memang demikianlah keadaannya. Inna li kulli ummatin fitnah. Wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya umat, setiap umat ada fitnahnya. Dan fitnahnya umatku adalah harta. Udah masya Allah, masya Allah, masya Allah. Amal ibadahnya, ilmunya, alim, sampai sudah tinggi, jatuh karena masalah dunia. Ya tasaqatun karena dunia. Juga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah ibn Syakhir radhiyallahu ta'ala anhu, annahu qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra. Aku menemui Nabi SAW dalam keadaan beliau membaca Alhaakumut takatsur, sungguh melalaikan kalian memperbanyak harta. Qala, beliau berkata sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam berkata, hartaku, hartaku, ini hartaku, itu hartaku. Wa halaka ya ibnu Adam min malika illa ma akalta. Fa faniyat. Aw labista fa ablait. Aw tasaddaqta fa amdait. Ini hartaku, ini hartaku, ini punyaku, ini punyaku, ini semua punyaku. Ya ibn Adam, wahai anak Adam, tidaklah punyamu, tidaklah milikmu, kecuali yang kamu makan kemudian habis. Atau yang kamu pakai sampai rusak. Atau yang kamu sedekahkan sehingga kekal. Itu punyamu. Yang lain bukan punyamu. Mau bukti? Silahkan, lihat. Setelah apa yang dipakai, apa yang dimakan, apa yang disedekahkan, selebihnya punya anak turunannya. Yang punya anak turunannya juga yang mereka makan, yang mereka minum, kemudian habis, yang mereka pakai, kemudian rusak, yang mereka sedekahkan. Adapun selebihnya punya yang berikutnya lagi. Yatawarathun. Mereka saling mewarisi. Berarti bukan punya, kamu enggak merasakan. Tapi saya ngerasakan menjaganya susah. Salah sendiri. Problem. Jadi kamu disuruh jaga, disuruh susah. Kamu memperbanyak ilmu, ilmu akan menjagamu. Tapi engkau memperbanyak harta, engkau yang disuruh menjaga harta. Susah. Tapi kalau memperbanyak ilmu, ilmu yang akan menjagamu. Dari penyimpangan, dari kesesatan, dari kesalahpahaman, dari kebid'ahan. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Wallahi, sungguh demi Allah, dua serigala yang lapar kalau diletakkan di tengah-tengah kambing-kambing akan merusak. Tetapi tidak lebih merusak daripada orang yang pencari dunia, yang tamak dengan dunia terhadap agamanya. Akan lebih merusak terhadap agamanya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah ibn Mughaffal. Diriwayatkan dari seorang sahabat Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallam, madza iban di'bani, madza iban ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i. Tidaklah dua serigala yang lapar yang diletakkan di tengah-tengah kambing-kambing tidak lebih merusak daripada hirsil mar'i, daripada ambisi seseorang terhadap harta. Apa yang dirusak? Yang dirusak agamanya. Ambisi. Kadang-kadang karena ambisi dia sudah tidak peduli lagi dengan agamanya. Enggak peduli halal ataupun haram. Enggak peduli kalau itu riba. Enggak peduli kalau itu cara yang dilarang. Enggak peduli kalau itu dagang yang salah. Enggak peduli kalau itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Enggak peduli kalau yang dijualnya barang haram. Pokoknya saya mendapatkan harta. Ini khunudina azakumullah hursu almar. Ambisi seorang terhadap dunia lebih merusak agamanya daripada dua serigala lapar di tengah-tengah kambing-kambing itu. Kira-kira berapa korbannya? Dua serigala lapar tadi. Satu dua kambing sudah kekenyangan mereka. Sudah tidur. Tetapi ambisi manusia terhadap harta Na'udzubillah. Entah buat apa. Ditimbun, ditimbun, ditimbun, ditimbun di gudangnya. Ini gudang emas, ini gudang perak, ini gudang. Qul inna a'udzubikumullah. Kalau binatang-binatang buas, setelah kenyang berhenti. Itu binatang. Seganas-ganasnya harimau tidak menghabiskan binatang yang ada di hutan, tidak. Begitu kenyang selesai, gampang besok cari lagi. Itu singa yang paling ganas, yang paling lapar. Makan, kenyang, berhenti. Biarkan kambing-kambing itu hidup sampai beranak pinak. Lapar lagi, ambil lagi. Selesai. Tetapi manusia menimbun. Mengumpulkan, menimbun lebih dari cukup. Qul inna a'udzubikumullah kaum muslimin yang saya hormati, semua itu karena lupa bahwa dia akan pulang. Lupa kalau dia akan kembali ke tempat asalnya. Lupa kalau dia di sini asing, ibnu sabil, dalam perjalanan, musafir. Qala, dikatakan dalam riwayat lain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW pernah tidur di tikar sampai membekas di pipinya dan di pinggangnya. Bekas bentuknya tikar. Maka para sahabat merasa iba, merasa kasihan dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, la witakhadna laka witaan. Ya Rasulullah, kalau kami bikinkan untuk engkau hamparan untuk pembaringan. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Mali walid dunya ma ana fid dunya illa karakib istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Apa urusanku dengan dunia? Tidaklah dunia ini kecuali aku berjalan singgah di bawah pohon, kemudian aku pergi lagi meninggalkannya. Selesai. Mali wali dunia. Apa urusanku dengan dunia? Aku di dunia ini seperti orang yang bernaung di bawah pohon dalam perjalanan, kemudian setelah sebentar kemudian pergi lagi. Shadaqa Rasulullah SAW. Wa hadis sahih. Akhrajahu Tirmidzi. Wa Ahmad. Wa Ibn Majah. Al-Bazzar wa Ibn Abi Shaybah wa Abu Ya'la wal Baihaqi wa shahahahu al-Albani dalam silsilah al-ahadits sahihah. Mali wali dunya? Apa urusanku dengan dunia? Dunia itu tidak lain seperti seorang yang singgah di bawah pohon istirahat sejenak kemudian berangkat lagi. Bukan tempat tinggal hakiki, bukan watanan, bukan tempat baqa. Bukan tempat kekal. Ini tempat sementara. Istirahat sebentar kemudian berangkat lagi. Dalam perjalanan. Qulibirina azakumullakum muslimin yang saya hormati. Apa adanya disyukuri. Karena sebentar kok. Setelah itu kita akan pergi. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yadkhulul fuqara al jannah qabla al aghnia bi khamsa mi'at 'am. Akan masuk surga lebih dulu orang-orang miskin daripada orang-orang kaya 500 tahun. Juga hadis sahih dikeluarkan oleh Tirmidzi, An-Nasa'i wa Ibn Majah. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan Imran Ibn Husain menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Nittala'tu fil jannah fa ra'aitu akthara ahliha al-fuqara." Aku melihat ke surga, kata Nabi, dan aku melihat yang paling banyak penduduknya adalah fuqara. Wattala'tu finnar, dan aku melihat ke neraka. Fara'aitu akthara ahlihan nisa, dan aku melihat penduduk yang terbanyak adalah wanita. Muttafaqun alaihi, Bukhari dan Muslim. Di jannah yang terbanyak fuqara, di neraka yang terbanyak adalah para wanita. Supaya tidak salah paham, dilanjutkan dengan hadis berikutnya. Dari Usamah ibn Zaid, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Qumtu ala babil jannah." Aku berdiri di pintu surga. "Fakana 'amata man dakhalaha al-masakin." Ternyata yang terbanyak memasukinya adalah orang-orang miskin. "Washabul jadd mahbusun." Sedangkan orang-orang kaya tertahan. "Ghara anna ashaban nar qad umira bihim ila an-nar." Hanya saja penduduk neraka sudah masuk ke dalam neraka. Alhamdulillah. Sehingga tidak salah paham, karena sebagian orang menyatakan bahwa penduduk surga kebanyakan adalah fuqara, penduduk neraka kebanyakan orang kaya. Bukan, bukan itu maknanya. Maknanya bahwa fuqara lebih dulu masuk jannah, sedangkan orang kaya mahbusun, tertahan untuk urusan-urusannya. Min aina tasabaha wa ila aina anfaqah. Dari mana dapatnya, kemana dikeluarkannya. Ini lebih panjang hisabnya. Fuqara sudah masuk jannah karena tidak memiliki kecuali bejana untuk wudhunya dan pakaian yang dipakainya. Selesai. Adapun mereka, yang ini dari mana, yang ini dari mana, yang ini dari mana, yang ini dari mana. Kemana dikeluarkannya? Kemana disodakakannya? Kenapa yang ini ditimbun? Kenapa yang ini? Yang ini tidak halal, yang ini makruh, yang ini. Dibahas semua hartanya. Tidak bergeser kaki seorang hamba di akhirat. La yazulu qadama abdin. Hada yus'al. Hingga ditanya dengan beberapa pertanyaan. Di antaranya masalah hartanya. Dari mana dapatnya, kemana dikeluarkan. Kalau miliaran, bagaimana itu? Atau lebih dari itu, triliun. Perusahaannya di seluruh dunia. Mahbusun. Tertahan mereka dengan sekian banyak urusan-urusan. Anak buahnya ada jutaan. Apakah kamu menunaikan hak mereka? Tidak mendoliminya? Apakah engkau tidak berbuat sesuatu kedoliman kepada pegawaimu, budakmu, tukangmu, buruhmu? Satu persatu. Si fulan. Sampai sengsara dia di rumahnya, kamu biarkan. Padahal itu pegawaimu. Kenapa gajinya kau tidak berikan demikian dan demikian? Panjang urusannya. Qul inna a'azukum lakum muslimin yang sar mati. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW pernah menyatakan asdaku kalimatin qalaha sya'ir kalimatul labid. Ucapan yang paling benar yang diucapkan oleh penyair adalah ucapannya labid. Ala kullu syai'in ma khalallahu batilu. Muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Bahwa selain Allah batil. Apa yang selain Allah, semuanya fana, semuanya akan rusak. Ala, ketahuilah bahwa apa yang ma khalallahu batilu. Qul inna a'azukum billahi qum muslimin yang sar mati. Disebutkan dalam beberapa hadis bahwa dunia ini mal'unah wa mal'unatun ma fiha illa dzikrullah wa mawalah. Sesungguhnya dunia ini terlaknat dan terlaknat pula seluruh penduduknya kecuali zikrullah dan yang berkaitan dengannya. Zikrullah dan yang berkaitan dengannya. Yang berkaitan dengan zikir orang yang berzikirnya. Yang berkait dengan zikir adalah semua yang dicari untuk mendukung zikrullah. Dan semua perkara-perkara dari duniamu yang mendukung zikrullah. Itu yang tidak terlaknat. Ad-dunya mal'unah wa mal'unatun ma fiha illa zikrullah. Khan ibn a'azakumullah. Demikian apa yang kita sampaikan. Dan kita bacakan hadis-hadisnya dari kitab Riyadhus Salihin oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Mohon bimbingan dalam hal menasihati saudara kita semanhaj yang terjatuh dalam kesalahan pribadi. Apakah ada tahapannya? Iya, harus nasihati. Seorang yang jatuh ke dalam kemunkaran dan kamu melihatnya, maka wajib atasmu untuk menasihatinya. Menasihati dengan tidak menyebarkan aibnya, karena ini pribadi urusannya. Tidak perlu menceritakannya kepada orang banyak. Enggak perlu engkau kemudian menggibahinya di belakangnya. Jangan. Tutupi aib saudara. Nasihati. Hentikan. Taubatlah pada Allah SWT. Berhentilah dari perbuatan. Sungguh demi Allah. Enggak ada yang tahu kecuali saya. Kebetulan memergoki kamu ini sekarang. Allah subhanahu wa ta'ala ghafurur rahim. Kalau engkau akan bertaubat, kalau engkau mau bertaubat, Allah akan ampuni. Diberikan harapan supaya dia mau bertaubat. Jangan ditutup harapannya. Kamu begini, berarti kamu begini, kamu begitu, kamu gak akan diampuni. Nanti saya akan umumkan pada semua manusia bahwa ternyata kamu begini. Apa akibatnya? Putus asa. Sudah kadung diketahui banyak orang, ya sudah. Biarkan saja, saya orang paling jelek. Ini na'udzubillah, kamu justru membantu syaitan untuk menyesatkan orang tadi. Orang tadi akhirnya malu, menjauh dari salafiyin, ahlu sunnah, dan kemudian bergabung bersama ahli maksiat. Jangan. Nasihat, biduni ta'yir. Kalau kesalahannya pribadi. Atau kesalahan dalam sesuatu, walaupun pemahaman, tapi dia tidak menyebarkannya pada orang lain. Saya mengatakan begini, loh, kamu kok berpikir seperti itu? Ini salah. Apa yang kamu katakan tadi itu adalah bid'ah muhdatsah. Dia tidak menyebarkan kepada siapapun, bahkan kamu tahunya ketika kamu ngobrol dan nanya sama dia, baru keluar sesuatu syubhat dari kepalanya. Nasihati. Jangan sampaikan pada orang lain dulu. Kecuali kalau ternyata kesalahan yang bersifat pemahaman ini menyebar ke orang lain dari dia. Oh, ini harus diperingatkan manusia, hati-hati. Kalau tidak, jangan. Nasihati dia suruh kembali pada sunnah. Kamu jangan sembarangan berbicara. Setiap kamu punya pikiran sesuatu, harus kamu cari buktinya dalam Quran dan sunnah. Kalau tidak, jangan diucapkan. Nah, ada lagi? Baik. Jazakumullahu khairan. Subhanakallah. Alhamdulillah. La ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.